Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخوة الإسلام أعزكم الله kita melanjutkan kajian kita setelah kita sebutkan kemarin tentang hijrah ya dan pentingnya hijrah dan bahwasanya Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Penulis buku berkata, "Falamma istaqarra bil Madinati amara bi baqiyati syara'il Islam." Setelah Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, maka Allah pun perintahkan kepada Rasulullah SAW syariat-syariat Islam yang lain. Seperti zakat, puasa, haji, berjihad, azan, beramar ma'ruf, nahi munkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Dan ini tentu yang akal Islam, ma'azakumullah wa iyakum, menentukan bahwa yang pertama, di fase Mekah, Allah belum menurunkan syariat-syariat yang bersifat hukum-hukum, tapi ia sifatnya global saja. Di fase Mekah, Rasulullah SAW lebih banyak memfokuskan kepada masalah tauhid dan akidah. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu rata-rata berhubungan dengan tentang apa? Tentang surga, tentang neraka, tentang bagaimana apa namanya cerita-cerita tentang para nabi terdahulu yang mereka itu menentang para nabi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka azabnya ya seperti Nabi Nuh kaumnya, demikian pula Nabi Hud berserta kaumnya, Nabi Shalih berserta kaumnya. Itu di akhir Islam Allah lebih banyak memfokuskan tentang masalah tauhid di Mekah Al-Mukarramah. Setelah hijrah ke kota Madinah, pembahasan tentang masalah tauhid tetap. Akan tetapi kemudian baru diturunkan tentang ayat-ayat yang bersifat ahkam, yaitu hukum-hukum Islam. Mengapa demikian? Tapi di sini tentunya ya, kita ambil sebuah faedah yang besar dan agung. Apa faedah itu? Bahwa di dalam membentuk pribadi seorang manusia agar ia mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat membutuhkan masalah yang disebut dengan akidah dan tauhid. Sebab tanpa akidah, tanpa tauhid, seorang hamba tidak akan mungkin ia menjadi hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan itu muncul kapan? Ketundukan kepada Allah muncul ketika ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk menaati Allah itu kapan muncul? Semangat untuk menaati Allah itu muncul ketika adanya cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya sebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata begini, adalah yang pertama kali turun dari ayat-ayat Al-Quran tentang surga dan neraka. Kata Aisyah, kalaulah yang pertama kali turun, jangan berzina, kami tidak akan meninggalkan berzinahan. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kenapa, Pak? Karena akidah belum ada, rasa takut kepada Allah belum muncul, cinta dan berharap pun belum bersemi di hati mereka. Makanya kenapa inilah ya fi hikmah yang sangat agung, kenapa para nabi dan rasul semuanya rata-rata berdakwah kepada tauhidullah jalla wa ala. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada dia bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul. Rasul itu berkata, "Ma'budu Allah, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi yang disebut dengan taghut itu." Ini akhirnya Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, di mana Rasulullah memfokuskan tentang masalah akidah, akidah dan akidah. Namun yang perlu kita perhatikan juga nanti, ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, bukan hanya akidah yang beliau sering tekankan, tapi juga masalah akhlak. Iya. Makanya kalau kita perhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, penanaman akidah dan akhlak itu sudah ditanamkan semenjak di kota Mekah. Coba saja kita misalnya melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, ketika terjadi percakapan antara Abu Sufyan dan Heraklius, di mana Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Maza ya'muru hadzal nabi?" Apa sih yang diperintahkan oleh nabi itu? Apa kata Abu Sufyan? "Yaqul, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a wa ya'muruna bis shalah was silah wal ataa'i was sidq." Nabi itu berkata, "Beribadahlah kepada Allah saja. Jangan persekutukan Allah sedikit pun juga." Dan ia menyuruh kami untuk sholat, untuk menyambung silaturahim, untuk menjaga kehormatan diri, dan untuk supaya bersikap jujur. Perhatikan, ya, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di kota Mekah menekankan dua perkara, akidah dan akhlak. Akidah untuk apa, Afi? Akidah itu untuk memberikan kekokohan dalam hati, rasa cinta, rasa takut kepada Allah, rasa berharap. Dengan itu kita menjadi hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah SWT. Akhlak untuk apa, Afi? Kebaikan, hablum minannas. Yeah. Memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Terkadang ada ya, manusia itu yang pertama kali dilihat oleh seseorang biasanya apa? Akhlaknya dulu. Antum punya gelar doktor, tapi kalau antum nggak punya akhlak, mungkin orang akan pergi meninggalkan antum. Antum ilmunya segudang, tapi kalau dia tidak punya ya akhlak, lisannya suka nyakitin, keras, kasar, saya yakin orang-orang akan pergi meninggalkan dia. Maka dari itu ya akidah dan akhlak, dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala tekankan di kota Mekah. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, baru hukum-hukum Islam itu turun, seperti zakat, puasa, haji. Kemudian juga diharamkan arak. Ya. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak saja sampai bertahap 3 kali tahapan, bahkan 4 kali tahapan. Sampai kemudian akhirnya Allah pun haramkan arak. Kenapa? Karena arak itu sesuatu yang sudah terbiasa mereka minum gitu. Sehingga sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan arak itu bertahap. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita lanjutkan akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Kata beliau, "Falamma istaqarra fil Madinah amara bi baqiyati syara'il Islam." Ketika Rasulullah SAW telah tinggal di kota Madinah, maka beliau pun memerintahkan ya syariat-syariat Islam yang lain berupa zakat, puasa, haji, berjihad. Demikian pula disyariatkan azan, disyariatkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Akhadha 'ala hadha 'ashra sinin. Dan beliau berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun lamanya. Di kota Madinah itulah Rasulullah SAW membangun sebuah negeri, negara yang betul-betul kokoh berlandaskan akidah. Ya, di kota Madinah disitulah Rasulullah SAW ya, membina para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabagdah wufiya salawatullahi wasallamu alaihi. Setelah itu pun Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan Islam sudah sempurna. Di mana ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah untuk haji, dan haji Rasulullah disebut dengan haji wada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di sore hari Arafah itu firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Islam sudah sempurna. Rasulullah SAW sudah menyampaikan semua yang Allah perintahkan kepada beliau. Makanya di Arafah itu ya, Rasulullah SAW berkhutbah apa? Kata beliau, "Ala hal balagh, bukankah aku sudah sampaikan risalah semuanya?" Kata para sahabat, "Bala, qad balagta wa nasahta wa addait." Benar hai Rasulullah, engkau sudah menyampaikan, engkau sudah memberi nasihat, dan engkau sudah melaksanakannya hai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menunjukkan tunjuknya ke langit, lalu beliau tunjukkan kepada manusia sambil berkata, "Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan bahwasanya aku telah menyampaikan risalah. Islam sudah sempurna, alhamdulillah." Yang kemudian ikhwata Islam azakumullah, ketika Rasulullah SAW mendekati ajalnya, yaitu di akhir bulan Safar, di awal bulan ya Rabiul Awal, Nabi SAW beliau naik mimbar, lalu beliau berkata, "Inna abdan iba min ibadillah khayyarahullahu baina dunya wa ma inda wa ma inda baina ma indahu fahtara ma indallah." Sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah antara memilih apa yang ada di dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Maka hamba ini pun memilih apa yang ada di sisi Allah. Mendengar itu Abu Bakar menangis, Pak. Karena Abu Bakar paham siapa yang dimaksud dengan hamba ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun turunkan surat yang terakhir, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Wasfasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini ayat Pak menunjukkan kepada dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata jadi yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Sehingga akhirnya beliau pun kemudian sakit keras. Tatkala sakit beliau semakin keras, Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Maka kemudian istri-istri Nabi pun mengizinkan Rasulullah SAW ia dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Ketika Rasulullah SAW sudah tidak mampu lagi menjadi imam, Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Muri abaki hal yusalli bin nas?" Hai Aisyah, perintahkan ayahmu untuk sholat mengimami manusia. Maka kemudian Abu Bakar pun majulah dan menjadi imam. Rupanya Rasulullah SAW merasa ringan, maka beliau pun keluarlah. Lalu kemudian beliau pun sholatlah di sisi kanan, ya, di sisi kiri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara Abu Bakar sholat dengan sholatnya Rasulullah, dan manusia pun sholat dengan sholatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian akhir-akhir Islam, azakumullah, keesokan harinya sakit Rasulullah SAW semakin parah. Kemudian ketika orang-orang sedang sholat, Rasulullah SAW menyikap tabirnya. Dilihatnya para sahabat yang mereka semua sedang sholat begitu rapinya, Rasul pun tersenyum. Sehingga kata para sahabat, ketika kami melihat wajah Rasulullah, sungguh kami terfitnah. Kami sangat gembira, kami menyangka Rasulullah sudah sembuh. Padahal di sore hari itu Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, kata Aisyah, ketika Rasulullah SAW sudah semakin parah sakitnya, beliau pun tidur dan ia berada di kepala, sementara kepalanya berada di pangkuanku. Lalu kemudian beliau pun menyandar dadaku. Kemudian masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, sementara di kantongnya ada siwak. Maka Rasulullah SAW pun melihat di siwak terus. Kata Aisyah, aku paham Rasulullah SAW menyukai siwak. Lalu aku ambil siwak dari sakunya. Lalu aku lembutkan dengan mulutku, lalu aku berikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian, ya, Rasulullah SAW pun bersiwak. Setelah itu Rasulullah mengacungkan siwaknya yang ke langit sambil berkata, "Firrafiqil A'la." Setelah itu Rasul meninggal dunia. Ternyata Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan beliau berada di pelukan Aisyah radhiyallahu anha wa arba'a, istri beliau yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridai ya Aisyah, demikian pula seluruh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Meninggalnya Rasulullah SAW membuat para sahabat sangat bersedih sekali. Bahkan sebagian sahabat merasa kalah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad meninggal dunia, ya, aku akan putuskan lehernya. Sungguh Muhammad tidak meninggal. Ia hanya pergi sebentar sebagaimana Musa pergi ke Bukit Qursina, dan kelak ia akan kembali lagi. Dan waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu arbah sedang berada di kebunnya di luar kota Madinah. Terdengarlah ya berita bahwa Rasulullah SAW wafat. Berdoalah Abu Bakar radhiyallahu anhu arbah. Segera beliau pun masuk ke rumah Aisyah. Diciumnya keningnya Rasulullah SAW. Kemudian Rabi Abu Bakar pun keluar, sementara Umar sedang berceramah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta supaya orang-orang mendengarkan. Kata Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah, maka ia adalah hidup dan tak akan pernah mati. Ya. Lalu Abu Bakar membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in ma ta'awu aw qutila qalabtum ala aqabikum." Muhammad hanyalah seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika Muhammad sudah meninggal dunia atau terbunuh, kalian pun kemudian berbalik ke belakang? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera sadar. Kata Umar, sungguh seakan-akan aku baru mendengar ayat tersebut. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Maka para sahabatlah yang kemudian membawa risalah untuk selanjutnya. Maka para sahabat pun menyampaikan risalah dengan sebenar-benarnya, Pak, kepada generasi setelahnya. Mereka generasi yang dipuji oleh Allah. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Kaum Muhajirin dan Ansar sudah dinyatakan keridhaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaulah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah bahwa para sahabat mati dalam keadaan kafir, tidak mungkin Allah menyaksikan keriduannya dalam ayat Al-Quran yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Justru Allah ridha kepada para sahabat, terutama kalangan Muhajirin dan Ansar. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Itulah perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kemudian bendera perjuangan pun dilanjutkan oleh generasi setelahnya, itu para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi yang Rasulullah katakan, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu generasiku, kemudian setelahnya itu tabi'in, kemudian setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Dan akal Islam, risalah Islam pun kemudian dari zaman ke zaman dibawa oleh siapa? Para ulama. Para ulama lah yang disebut dengan waratsatul anbiya, pewaris para nabi. Setiap generasi yang membawa risalah Islam, yang menjelaskan tentang hakikat syariat Islam yang hak dan benar, siapa kalau bukan para ulama? Ya akal Islam, azakumullah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan banyak lagi para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in yang sangat tersohor dan terkenal. Demikian para setiap yang akhir Islam generasi itu, subhanallah, ya selalu ada ulama yang menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, Pak, kabar gembira yang Rasulullah kabarkan kepada umat Islam apa, Pak? Bahwa di setiap generasi umat Islam ini tidak mungkin kosong dari orang yang selalu berkata benar. Kata Rasulullah SAW apa? La tazalu qa'ifatum min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man qadalahum wala man khalafahum ila an yahti amrullah. Rahul Bukhari wa Muslim. Akan senantiasa ada pada umatku suatu kelompok yang tampak di atas kebenaran, kata Rasulullah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka, tidak pula orang-orang yang menyelisih mereka, sampai datangnya perintah Allah, yaitu hari kiamat. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita, ya akal Islam, bahwa di setiap penghujung 100 tahun Allah akan membangkitkan seorang mujaddid yang kembali memurnikan agama Islam. Alhamdulillah. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita kabar gembira, ya umat Islam, bahwa umat Islam tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Kata Rasulullah, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Masya Allah, alhamdulillah. Kita umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah banyak keistimewaan, Pak. Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW? Banyak sekali. Di antaranya yang pertama, kata Rasulullah SAW apa? Nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah. Kita umat yang terakhir, tapi kita yang akan pertama kali masuk surga pada hari kiamat. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat siapa? Umat Islam. Makanya umat Islam itu masya Allah, walaupun kita generasi terakhir, tapi nanti di hari akhirat apa? Dikedepankan sebelum umat-umat yang lainnya. Keistimewaan yang kedua daripada umat Nabi Muhammad SAW apa? Keistimewaan yang kedua, ternyata penduduk surga setengahnya lebih dari umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Atarda ya Muhammad. Apakah kamu ridho hai Muhammad? An yakuna nisfu ahli al-jannati min ummatik. Setengahnya penduduk surga itu dari umatmu hai Muhammad. Kamu ridho? Kata Rasulullah radhiyallahu ya Rabb. Aku ridho ya Allah. Bayangkan Pak, penduduk surga itu ternyata apa? Setengahnya itu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah. Fakhtartu syafa'ah wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a." Aku diberikan pilihan oleh Allah antara setengah umat Islam dimasukkan ke surga atau aku diberikan syafaat. Aku lebih memilih syafaat, kata Rasulullah. Dan syafaatku hanya untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kenapa Rasulullah memilih syafaat daripada setengah umat Islam masuk surga? Karena dengan syafaat jumlah umat Islam yang masuk surga lebih banyak lagi, lebih dari setengah tentunya ya umat Islam. Subhanallah, ini keistimewaan umat Islam yang Allah berikan kepada kita. Keistimewaan yang ketiga yang Allah berikan kepada umat Islam apa ya akhi? Pahala umat Islam dua kali lipat daripada pahala orang-orang sebelum umat Islam. Rasulullah SAW, perumpamaan orang Yahudi, orang Nasrani dan umat Islam dalam beramal soleh. Adapun Yahudi, kata Rasulullah, seperti antara subuh sampai zuhur. Lalu mereka diberikan oleh Allah satu, ya apa namanya, kirat, satu kirat. Adapun orang Nasrani, kata Rasulullah, mereka beramal antara zuhur sampai asar. Dan mereka pun diberikan oleh Allah pahala satu kirat, satu kirat. Adapun umatku, kata Rasulullah, mereka beramal antara asar sampai maghrib. Dan mereka diberikan oleh Allah pahala dua kirat, dua kirat. Lalu kemudian di hari kiamat, orang-orang Yahudi dan Nasrani, apa, umat-umat sebelum Rasulullah akan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau berikan umat Muhammad dua kirat, dua kirat? Kenapa engkau dahulukan mereka daripada kami, sementara kami lebih banyak amalnya daripada mereka? Kata Rasulullah, "Dzalika fadli utihi man asya." Itu karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan umat Islam, masya Allah. Ya, jadi umat Islam itu pahalanya diberikan dua kali lipat daripada pahala umat sebelum Islam. Masyaallah ya kota Islam, azakumullah ya. Apalagi keistimewaan umat Islam akhi? Keistimewaan umat Islam dibandingkan dengan umat sebelumnya apa? Tadi sudah saya sebutkan. Umat Islam tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan, sedangkan umat Yahudi dan Nasrani pasti bersepakat di atas kesesatan. Makanya tidak ada satupun kesesatan yang disepakati oleh umat Islam seluruhnya, tidak ada. Dan Rasulullah sudah mengatakan, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Alhamdulillah. Makanya ijma para ulama itu adalah hujjah. Ya. Kenapa? Karena umat Islam, para ulama tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan ya, para Islam. Azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah kehidupan Islam. Namun itulah, ternyata semakin jauh dari masa kenabian, semakin sedikit ilmu, semakin banyak ulama yang wafat, sedikit para ulama. Makanya kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduri rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittaqada an-nasu ru'usan duhalan fasu'ilu fa'ataw bi wari 'ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan sekaligus dari dadanya manusia, tidak akan, tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama, sehingga ketika ulama tidak tersisa lagi, orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Mereka pun sesat dan menyesatkan. Betul, Pak. Di zaman sekarang ini, banyak sekali penceramah-penceramah ngomongnya ngaco, Pak. Mereka ditanya tanpa, menjawab tanpa ilmu. Ada yang bilang katanya, orang pakai jenggot goblok lah. Ada yang bilang katanya pemimpin itu enggak perlu muslim lah. Ada yang bilang macam-macam, Pak, masya Allah. Yang seperti itu kemudian yang dianggap pemimpin agama, la ilaha illallah. Shadaqa Rasulullah, benar yang sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ya akal Islam, Rasulullah SAW telah mengabarkan apa saja yang akan menimpa umat Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat Bukhari Muslim dan Nasa'i, kata Rasulullah, inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa tatukala akhiruha. Umat Islam ini kebaikannya dijadikan di generasi pertamanya, adapun generasi akhirnya akan ditimpa bala perkara-perkara yang menyimpang dari agama, fitnah-fitnah yang bergelombang. Subhanallah, kita hidup di akhir zaman. Wafatnya Rasulullah SAW itu sudah tanda hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, "Ma'dud syittan baina yaday sa'ah." Hitung oleh kalian 6 perkara sebelum datangnya hari kiamat. Yang pertama Rasulullah sebutkan apa? Wafati, kematianku. Wafatnya Rasulullah SAW saja sudah tanda hari kiamat. Kita hidup, kalau kita perhatikan, tanda-tanda dari kiamat sudah sangat banyak sekali, masya Allah. Iya. Maka dari itulah, apa persiapan kita menuju kehidupan akhirat? Hari kiamat sebentar lagi akan menjelang akhir Islam. Iya. Kewajiban kita adalah berusaha semaksimal mungkin untuk beramal saleh. Kemudian beliau berkata, wa dinuhu baqin, wa hadza dinuhu. Dan agama Rasulullah SAW akan terus ada. Dan inilah agama Rasulullah. Itu Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama itu di sisi Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diina fala yuqbala min." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah. Wa hadza dinu, inilah agama Islam. Agama yang sangat istimewa, Pak. Agama yang sangat sempurna, Pak. Semua orang yang mempelajari tentang agama Islam, dia akan melihat akan kebenarannya yang akan Islam, azakumullah, ya. Agama tauhid. Dia adalah agama tauhid, agama yang betul-betul menyembahkan atau menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara selain Islam, menyembah kepada selain Allah. Yahudi menyembah Uzair. Nasrani menyembah Isa. Selain Islam, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Islam hanya menyembah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya pada hari kiamat, ya, ketika di manusia seluruhnya berdiri di padang mahsyar, maka kemudian Allah perintahkan setiap orang untuk mengikuti sesembahannya. Orang yang menyembah matahari ikut matahari masuk ke neraka. Orang yang menyembah batu ikut batu Orang yang menyembah Nabi Isa, maka Nabi Isa akan berlepas diri. Orang yang menyembah Husain, Husain pun akan berlepas diri. Orang yang menyembah para wali pun melepas diri. Kata Rasulullah, wa yabqal mu'minun, tersisalah kaum mukminin yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Allah pun datang kepada mereka dengan bentuk yang tidak dikenali oleh mereka. Lalu Allah berfirman, man tantazirun, siapa kalian yang kalian tunggu di sini? Naziltum haruna, kenapa kalian masih berada di sini? Kata kaum mukminin apa? Nantaziru Rabbana, kami menunggu Rabb kami, Tuhan kami. Lalu Allah berfirman, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Kata kaum mukminin, ma'adallah an musyrika billahi syai'a, kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Lalu Allah pun menyingkapkan betisnya. Maka di saat itulah kaum mukminin sujud seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kata Rasulullah makna firman Allah dalam surat Al-Qalam, yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud. Pada hari ditingkapkan betisnya dan mereka pun disuruh untuk sujud, maka kaum mukminin pun semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia agama Rasulullah, agama tauhid. Agama yang memerintahkan hanya menyembah Allah saja, tawakal hanya kepada Allah, ikhwatul Islam. La khaira illa dallal ummata alaih, wa la syarra illa hadzaraha min. Tidak ada satupun kebaikan kecuali sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan sudah Rasulullah tunjukkan. Naam. Makanya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa fil hawa'i illa wa dzakara fihi ilma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah seekor burung pun yang mengepakkan sayap mereka di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan padanya ilmu. Rasulullah SAW sabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad hujina lakum. Tidak tersisa, kata Rasulullah, sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali sudah dijelaskan untuk kalian, kata Rasulullah SAW. Jadi arti kalau ada orang mengatakan ini baik, ternyata Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, ini aneh. Karena semua kebaikan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebaikan jangan dinilai oleh mata kita dan pandangan kita, Pak. Kebaikan itu yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya, itu baik. Yang menurut kita baik belum tentu baik, akhi. Maka beliau di sini mengatakan, la khair, tidak ada kebaikan kecuali sudah ditunjukkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali semuanya sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah sempurna, alhamdulillah. Maka kita tidak membutuhkan agama selain Islam. Kita pun tidak membutuhkan aturan selain Islam. Kita pun tidak membutuhkan ya akal Islam, bimbingan selain Islam. Karena bimbingan Islam itu yang paling sempurna. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kata beliau, kita lanjutkan lagi ya. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Apa sih kebaikan yang Rasulullah tunjukkan kepada umatnya? Kata beliau, kebaikan yang Rasulullah tunjukkan kepada umatnya yang paling utama adalah tauhid. Apa tauhid itu, Pak? Mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Dan semua yang Allah cintai dan ridai, semua yang Allah cintai dan ridai sudah ditunjukkan oleh Rasulullah kepada umat Islam. Akhi, di antara kasih sayang Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW begitu semangat memberikan hidayah kepada umatnya. Cobalah dengarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ya. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian, yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian, yang semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, beliau sangat sayang dan lembut. Ya. Maka Rasulullah SAW itu akhirnya sangat semangat memberikan hidayah kepada umatnya. Semua kebaikan Rasulullah sudah jelaskan. Bahkan Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada umatnya sampai beliau bersabda apa? Matali wa matalu ummati kama tali rajulin awqada naran. Perumpamaan aku dengan umatku seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Aja'alal hasyaratu yataqahhamna fiha. Rupanya binatang-binatang kecil itu berusaha masuk ke dalam api. Wa ana akhidun bihajuzikum, dan aku berusaha memegang ikat pinggang kalian supaya kalian tidak masuk ke dalam api. Walakinnakum taqahhamuna fiha, tapi kalian malah nekat masuk api. Ya. Rasulullah sayang kepada kita. Maka kasih sayang Rasulullah SAW itu dengan cara apa? Memberikan hidayah. Semua kebaikan Rasulullah tunjuki, semua keburukan Rasulullah SAW tunjuki. Maka kita cukupkan saja, jangan membuat-buat lagi. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, jangan membuat-buat yang baru. Kamu sudah dicukupi, kata siapa? Kata Imam, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas berkata, "Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang membuat-buat perkara yang baru dalam agama ini, sungguh ia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Wadzalika li'anna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. "Fama lam yakun yauma idzin dinan, lam yakun al-yauma dinan." Maka yang hari ini, yang hari itu bukan termasuk agama, di hari ini pun tidak termasuk agama apa Islam, jazakumullah ya. Ya. Kita lanjutkan akan Islam. Kata beliau, jadi kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada umatnya itu apa? Tauhid. Dan semua yang Allah cintai dan ridai. Baik, Pak. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah dan ridai? Tentu dari dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengklaim oh ini dicintai oleh Allah kalau tidak ada dalilnya. Oh ini ya tidak disukai oleh Allah kalau tidak ada dalilnya. Karena masalah perkara yang gaib. Syariat itu milik siapa, Pak? Syariat itu milik Allah. Dan yang berhak membuat syariat siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya Allah mencela orang-orang musyrikin Quraisy yang membuat syariat-syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah berfirman apa? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dham bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Maka dari itu ya akhi, yang berhak membuat syariat hanyalah Allah. Rasulullah hanya menyampaikan saja. Kewajiban kita ittiba. Apa itu? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarr alladhi haddara min, kita lanjutkan. Adapun keburukan yang Rasulullah sallallahu peringatkan kepada umatnya apa itu? Ya, tadi kita sebutkan bahwa kebaikan yang Rasulullah peringatkan kepada umatnya apa? Yaitu tauhid dan semua yang Allah cintai dan ridai. Sekarang apa keburukan yang Rasulullah peringatkan kepada umatnya? Asyirk. Syirik. dan seluruh apa yang Allah benci dan murkai. Karena syirik itu kan dosa yang paling besar. Saya mau tanya sama anda, lebih besar mana dosa syirik dengan korupsi? Korupsi apa syirik? Syirik dong. Lebih besar mana dosa zina dengan syirik? Syirik. Lebih besar mana dosa mencuri dengan syirik? Syirik. Tidak ada kezaliman yang paling zalim di dunia ini kecuali syirik. Itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah berfirman, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Siapa yang mati di atas syirik, dia tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya, abadan. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Sesungguhnya yang orang yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan surga atas dia. Waspadalah, jangan kita berkata, "Ah, saya sudah sempurna tauhidnya, insya Allah saya tidak akan berbuat syirik." Masya Allah, antum yakin tidak akan mempersekutukan Allah? Nabi Ibrahim saja enggak yakin kok, takut, waspada. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah, "Pak, wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala-berhala ya Allah semua. Hati-hati, waspada dari kesyirikan. Dan semua yang Allah benci itu semuanya sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ba'athallahu ilan nasi kaffatan." Allah mengutus Rasulullah kepada seluruh manusia. Ini Pak keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa kanatil anbiya yub'atsuna ila qaumin khassatan wa bu'ithu ila an-nasi kaffatan." Adalah para nabi diutus itu hanya untuk kaumnya saja. Sementara aku, kata Rasulullah, aku diutus untuk seluruh manusia. Aku diutus untuk seluruh manusia. Makanya Islamnya Arab Saudi sama dengan yang ada di WC dan yang lainnya. Enggak ada istilah Islam Nusantara itu, Pak. Islamnya Islam. Islam itu satu yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk suatu kaum, tidak. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa, betul hanya diutus kepada Bani Israel. Tapi untuk Rasulullah tidak. Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Maka agama Islam untuk seluruh manusia. Karena pencipta manusia satu. Pemberi rezeki mereka juga satu. Pencipta bumi kita yang manusia semua berpijak di atasnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh kalau ada orang memilah-milah, itu kan ya agamanya Islam di Saudi, kita harus Islam Indonesia. Oke. Apa dibedakan oleh Rasulullah SAW antara Islam di satu negara dengan negara yang lain? Ihwata Islam anzaqallah. Ya sholat lima waktu tetap sholat lima waktu, nggak ada bedanya di Saudi maupun dimanapun juga. Zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Iya. Saya merasa bingung dengan adanya orang yang mengatakan adanya Islam Nusantara itu. Apa maksudnya sih? Maksudnya supaya Islam itu disesuaikan dengan di Indonesia aja udah gitu. Nah, kalau begitu jangan pakai Islam dong. Islam itu kan bahasa Arab. Kalau misalnya mau semua yang berbau bahasa Arab dihilangkan, berarti jangan pakai Islam. Islam itu bahasa Arab, Pak, dari kata aslama yuslimu islaman. Jadi ganti dong dengan apa? Hah? Terserah. Iya. Kalau mau menghilangkan semua yang bersifat bahasa Arab. Karena terkadang kan mereka yang mencetuskan agama Nusantara itu terkadang hobi sama bahasa Arab, Pak. Ya. Akhirnya semua diganti. Mungkin azan juga mau diganti kali. Yang harusnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti setiap daerah pakai bahasa daerah sendiri. Orang Betawi bilang Allah Maha, Allah gede banget, Allah gede banget. Ya. Orang Sunda bilang pakai bahasa Sunda, Masya Allah. ikhwata Islam anzakumullah. Maka Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Bahkan Rasulullah SAW diutus bukan untuk mohon hanya bukan hanya untuk manusia Pak, bahkan untuk jin juga. Ya. Wa faradallahu ta'atahu 'ala jami'i thaqalain. Allah wajibkan menaati Rasul, jin dan manusia, tidak ada bedanya. Semuanya wajib menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 158. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakan, "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya." Seluruhnya, baik bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Afrika, India, Eropa, ataupun yang lainnya. Maka Rasulullah diutus untuk seluruh manusia ya akhi Islam, azakumullah ya. Wa akmalallahu bihiddin. Dan Allah pun telah menyempurnakan agama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan buatmu agamamu, aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Islam sudah sempurna. Ada seorang musyrikin datang kepada Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mulia. Apa kata orang musyrik ini? Inna nabiyyakum qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kamu itu sudah menjelaskan segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang air. Kata Salman, apa? Ajal, benar sekali. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblah bi ghaithin aw bawlin aw nastanja bi aqall min thalathati ahjar aw an nastanja bil yamin aw an nastanja bi raji'in aw 'azmin. Benar apa yang kamu katakan. Rasulullah melarang kami untuk menghadap ke kiblat ketika buang air kecil maupun buang air besar. Rasulullah melarang kami cebok dengan batu kurang dari 3 batu. Rasulullah SAW juga melarang kami cebok dengan menggunakan tangan kanan, dan juga Rasulullah melarang kami cebok dengan menggunakan tulang. Ya, dan kotoran hewan yang sudah kering. Ya. Masalah-masalah buang air aja sudah diatur oleh Islam, Pak. Apalagi yang bersifat lebih besar dari itu, Pak. Makanya Islam sudah mencakup segala sesuatu. Islam universal. Sekecil apapun sudah diatur oleh Islam. Al-Qur'an menjelaskan semuanya. Allah berfirman apa? Tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu. Sampai-sampai cara bikin roti pun ada dalam Al-Qur'an. Sampai-sampai tata cara antum bagaimana bikin jembatan pun ada dalam Al-Qur'an. Ada? Ada enggak? Ada ayat yang menyebutkan tentang tata cara bikin roti, Pak? Ada ayat tata cara bikin rumah? Ada? Ada. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Ya kan? Kalau kamu enggak tahu ya tanya ke tukang roti. Gimana sih caranya? Ya. Ikhwata Islam anzakumullah wa iyyakum. Lalu beliau berkata, "Wa dalilu ala mauti sallallahu alaihi wasallam." Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah wafat, itu firman Allah taala dalam surat Az-Zumar ayat 30 ayat 31, "Innakum innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dan mereka pun akan meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia. Ya. Karena beliau manusia, manusia yang tidak akan kekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan, maka Rasulullah tidak boleh dipertuhankan. Rasulullah pun tidak diperbolehkan untuk kita memuji beliau melebihi tempat beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari sikap berlebih-lebihan terhadap beliau. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda apa? La tutruni kama atrafi an-Nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Jangan. Ya. Bayangkan Pak, Rasulullah SAW kalau beliau datang, kemudian para sahabat berdiri menyambut Rasulullah SAW, langsung enggak mau, benci Rasulullah. Kata Anas bin Malik, tidak ada seorang pun yang paling disukai oleh para sahabat untuk melihat oleh dengan mata-mata mereka kecuali Rasulullah SAW. Dan mereka tidak mau berdiri dengan ketika datangnya Rasulullah SAW, karena mereka tahu bahwa Rasulullah tidak suka itu. Rasulullah SAW disambut dengan berdiri aja enggak mau. Bahkan Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yatamatsala lahu an-nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang suka, siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, hendaklah ia menepati tempat duduknya dalam api neraka. Subhanallah, kepada Islam, anzakumullah wa iyyakum. Ketika ada orang berkata kepada Rasulullah, "Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina." Engkau adalah sayyid kami dan anak daripada sayyid kami. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ayyuhan nas, la yastahwiyannakum asy-syaitan." Hai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian. "As-sayyid wallah." Sayyid itu hanyalah Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulu ana abdun, ana abdullah wa rasuluh. Ucapkan saja, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Sampai demikian Rasulullah SAW tidak suka seperti itu. Iya. Maka bagaimana di zaman sekarang dengan orang-orang yang berlebihan terhadap Rasulullah SAW? Bahkan di antara mereka ada meyakini bahwa Rasulullah tahu yang gaib. Ada Rasulullah tidak tahu yang gaib, akhi. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188 apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Rasulullah tidak tahu yang gaib, Pak. Tapi lihat qasidah burdah yang sering dinyanyikan di masjid-masjid. Apa katanya? Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Di antara ilmumu wa ilmu Nabi Muhammad, yaitu ilmu tentang lawhul mahfuz dan qalam. Berarti Rasulullah tahu yang gaib dong. Padahal tegas dalam surat Al-A'raf itu Rasulullah tidak tahu yang gaib. Allah juga berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Allah juga berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada orang yang tahu di langit dan maupun di bumi tentang masalah yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Masyaallah, kata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Iya. Maka Rasulullah SAW tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ketika beliau masih hidup saja, Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka kewajiban kita adalah sikap kita kepada Rasulullah apa? Kita yakini dia adalah hamba Allah, tapi beliau diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul. Hormati Rasulullah dengan cara ittiba, mengikuti semua syariat yang Rasulullah sampaikan. Hormati keluarga Rasulullah SAW, hormati ahlul baitnya, hormati pula para sahabatnya, hormati para ulama yang membawa syariatnya. sebagaimana itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW malam yarham saghirana walam yuwakkir kabirana, laisa minna, bukan dari golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, ya, dan tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak para ulama. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi inilah ya, kita sebagai umat Islam kepada Rasulullah, kewajiban kita adalah untuk menghormati beliau, tapi bukan menjadikan Rasulullah menempati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak. Itu termasuk kesyirikan ya. Kemudian beliau berkata, "Wan nas idza matu yub'atsun." Dan manusia apabila telah meninggal dunia, kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi, manusia hidup di dunia tidak mungkin sia-sia. Mungkinkah kita hidup di dunia sia-sia setelah wafat? Sudah begitu aja, nggak ada pembalasan. Sudah mati selesai aja begitu dah. Tidak mungkin, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, apa? Apa hasibukum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'alallahu al-malikul haq. Maha tinggi Allah, raja yang hak. Tidak mungkin, Pak, kita hidup di dunia ini sia-sia, Pak. Tapi kita hidup di dunia ini ada tujuan untuk beribadah kepada Allah. Setelah kita wafat, tidak mungkin setelah itu tidak ada kehidupan. Tidak mungkin. Setelah kematian itu akan ada kehidupan, Pak. Kebangkitan, Pak. Kebangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur mereka. Kata Rasulullah SAW, apabila manusia dikuburkan, akan hancur seluruh tubuhnya illa adzabul dzanab, kecuali bagian yang paling kecil di tulang ekornya. Itu yang tidak akan hancur, kata Rasulullah. Sehingga nanti pada hari kiamat, dari bagian kecil dari tulang ekor itulah Allah akan menyusun kembali manusia. Dan Allah pun bangkitkan dari alam kuburnya. Anda pernah lihat enggak biji pohon beringin? Pohon beringin itu bijinya kecil loh, Pak. Ketika biji itu jatuh, kalau tumbuhkan pohon beringin dari biji yang kecil, maka bagi Allah pun mudah menciptakan manusia dari bagian yang terkecil dari tulang ekornya, kemudian tumbuh menjadi manusia lagi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya akal Islam, azakumullah. Maka kalau ada orang yang menyangsikan atau meragukan kebangkitan, lebih baik dia berpikir tentang penciptaan dia pertama kali. Ya. Allah mampu tidak menciptakan kita dari saripati air mani, berubah dari segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, kemudian jadi manusia? Kalau Allah mampu itu, Allah pun mampu untuk membangkitkan. Mudah. Makanya Allah mengatakan apa? Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira akan dibiarkan di dunia hidup sia-sia, tidak diberikan perintah dan larangan? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna? Bukankah manusia berasal dari saripati air mani yang ditumpahkan? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa? Kemudian air mani pun berubah menjadi segumpal darah, lalu Allah pun sempurnakan penciptaannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, lalu Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan, lelaki dan wanita. Setelah itu Allah mengatakan apa? Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiya al mauta? Bukankah itu menunjukkan kalau Allah kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia? Kuasa. Allah juga berfirman, wa daraba lana matalan wa nasiya khalqah, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. manusia memberikan perumpamaan buruk untuk kami. Dia berkata, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur? Katakan, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Dan ia mengetahui tentang penciptaannya. Masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah. Maka dalil kebangkitan itu adalah dalil penciptaan pertama kali. Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi lah kami ciptakan kalian, dan pada bumi lah kami kembalikan kalian, dan dari bumi kalian kami akan keluarkan kalian untuk kalian selanjutnya. Setiap kita akan dibangkitkan, Pak. Setelah kebangkitan itu akan ada hisab, akan ada timbangan, kemudian surga atau neraka. Ya. Allah juga berfirman, wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi ini, kemudian Allah pun akan kembalikan kalian kepada bumi, dan Allah pun akan keluarkan dari bumi untuk dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Akal Islam, azakumullah. Inilah ya, semoga yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat, dan kita buka tanya jawab. Dan tanya jawab hanya diterima dengan tulisan saja, ya, kertas, tidak secara langsung. Silakan bagi antum yang ingin bertanya. Surat penghuni surga dijelaskan dalam surat Al-Waqi'ah surat 8 sampai surat 14. Lalu apa hubungannya dengan hadis yang menjelaskan bahwa umat Rasulullah setengah dari penduduk surga? Tidak bertabrakan, Pak. Karena kan dalam surat Al-Waqi'ah itu manusia dibagi tiga. Yang pertama as-sabiqun, as-sabiqun. Yang kedua apa? Ashabul yamin. Yang ketiga ashabus syimal. Ashabikun ashabikun dari umat Muhammad sebanyak tidak? Ashabikun ashabikun banyak dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ashabul yamin banyak, sampai hari ini pun banyak ashabul yamin. Maksudnya orang-orang yang soleh, beriman, bertakwa. Ashabus syimal, nah ini yang mereka-mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang, Pak, penduduk neraka itu jauh lebih banyak daripada penduduk surga. Karena kata Rasulullah sallallahu ya, disebutkan dalam hadis itu ya, bahwa Rasulullah berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam, akhrij ba'taka ilan nar." Hai Adam, keluarkan keturunanmu yang akan menjadi penghuni neraka. Yaitu di setiap 1000 orang, satu orang saja yang masuk surga. Jadi dari setiap 1000 orang yang masuk surga cuma satu. Ngeri gak, Pak? Ngeri banget. Dari keturunan Nabi Adam, ya, penduduk surga dan neraka itu rupanya 1 banding 1000. Tapi Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Apa kata Rasulullah? Abshiru, bergembiralah. 1000 itu dari Ya'juj dan Ma'juj, dan 1 dari kalian. Ya. apa sih hukumnya menolak rezeki? Contohnya gini, kita membonceng teman dengan sekedar dengan sepeda motor. Kemudian orang yang dibonceng itu membayar kita dengan uang untuk membeli bensin. Dan kita bersih keras menolaknya. Kalau ada orang ya ngasih antum ini nih buat kas bensin, kemudian antum tolak, nggak usah, baik karena itu menolak hadiah. Umar bin Khattab pernah dikasih hadiah sama Rasul. Kata Umar, ya Rasulullah, berikan saja kepada yang lebih fakir dari saya. Kata Rasul, apa? Apabila kamu diberikan harta seperti ini, ya, ambil saja, ya, selama kamu tidak mengharapkannya dan selama kamu tidak memintanya. Selama kita tidak minta dan kita tidak berharap, lalu ada orang ngasih, ambil aja, kata Rasul. Ya, Rasul yang nyuruh kok. Ya, ketika Umar mau dikasih sama Rasul, Umar menolak dan berkata, ya Rasulullah, berikan saja kepada yang lebih miskin dari saya. Apa kata Rasulullah? Ambil saja. Selama kamu tidak minta dan tidak mengharap-harapkannya, maka ambil saja, kata Rasulullah SAW. Apa benar Rasulullah meninggal dunia karena diracun? Tidak benar, Pak. Memang Rasulullah pernah diracun, betul. Ya. Tapi Rasulullah wafat itu karena memang sudah diberikan pilihan. Perlu antum ketahui, para nabi itu tidak akan meninggal kecuali kalau mereka yang sudah. Makanya para nabi itu mau meninggal itu diberikan pilihan dulu oleh Allah. Ya. Nabi Musa pernah didatangi malaikat maut. Lalu malaikat maut berkata, aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Tempeleng Nabi Musa. Wah. Sampai matanya di malaikat maut keluar. Pulang kepada Allah dan berkata, ya Allah, engkau utus aku kepada hamba yang tidak mau mati. Kemudian Allah berfirman, pergi kepada Musa dan beritahu dia, silakan letakkan tanganmu ke bulu sapi kerbau. Maka umurmu sebanyak bulu yang tertutupi oleh tanganmu tersebut. Maka datanglah malaikat maut kepada Nabi Musa. Sesungguhnya Allah memerintahkan kau untuk begini dan begitu, dan bahwasanya umurmu kalau kamu mau masih hidup, ya, akan ditambahkan sedemikian sedemikian. Kata Nabi Musa, setelah itu apa? Setelah itu mati. Kata Nabi Musa, kalau begitu sekarang saya mati. Sekarang saja saya mati. Ya. Makanya para nabi itu diberikan oleh Allah pilihan ketika meninggal dunia. Mau ditambah umurnya atau meninggal dunia. Rasulullah pun demikian. Rasulullah SAW diberikan pilihan dan hadisnya sudah saya sebutkan tadi. Rasulullah SAW berkhutbah dan berkata, inna abdan min ibadillah qad khuyyira baina dunya wa baina ma indallah fakhtara ma indallah. Sesungguhnya seorang hamba dari hamba-hamba Allah, maksudnya dirinya, diberikan pilihan oleh Allah antara tetap hidup di dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah itu, kembali kepada Allah. Maka ia memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya. Pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal karena diracun itu batil, Pak, batil. Antum tahu tidak, Pak? Ada seorang sahabat yang minum racun tapi tidak terpengaruh oleh racun. Siapa namanya? Khalid bin Al-Walid. Ketika diberikan kepada Khalid bin Al-Walid sebuah minuman dan dikatakan, ya Khalid, itu minuman yang diberikan racun padanya. Maka Khalid bin Walid, ya, dengan kuatnya tawakal kepada Bismillah, diminum juga, enggak apa-apa. Kalau seorang sahabat saja bisa, apalagi seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Pak, Rasulullah meninggal bukan karena diracun. Tapi Rasulullah meninggal karena memang beliau yang memilih untuk meninggal dunia. Karena setiap nabi itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita terhadap orang Syiah bagaimana? Dakwahi mereka Pak, dakwahi. Dakwahi mereka. Ya, sampaikan kepada mereka hujah, dalil. Patahkan hujah-hujah mereka. Karena banyak juga terkadang yang terpengaruh rasio itu orang-orang awam, Pak. Orang-orang awam yang enggak paham. Selamatkan, selamatkan. Sampaikan, ya. Hujah-hujah supaya mereka sadar dan kemudian kembali kepada agama yang hak. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan syafaat? Caranya yang pertama, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Ini syarat mutlak. Karena Rasulullah sudah saya sebutkan tadi hadisnya ya. Rasulullah, ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafaat. Aku diberikan oleh Allah pilihan antara setengah umatku masuk surga atau diberikan syafaat, maka aku memilih syafaat. Kemudian Rasulullah apa? Wahia liman mata la yusyriku billahi syai'a. Syafaatku itu untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Lihat ya. Jadi syafaat Rasul itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik. Maka ini syarat mutlak tuh untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Beramal soleh. Beramal soleh. Di antara amalan yang bisa mendatangkan syafaat apa? Mendengarkan azan, menjauh azan. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang setelah azan dia mengucapkan ini, ya. Siapa yang mendengar azan lalu dia jawab, kemudian dia berucap begini, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wa shalatul qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, atrafa halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Halal untuknya syafa'atku pada hari kiamat. Awal lagi, yang ketiga, wafat di kota Madinah. Ya. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim menjamin siapa saja yang wafat di kota Madinah, maka Rasulullah sebagai pemberi syafaat untuknya. Ya. Yang keempat apa? Berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah, ittiba sunnatu Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka-mereka ini berikan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Bagaimana solusi konkret Islam terhadap orang yang terlanjur lesbi, gay, transseksual? Apakah dihukum fisik atau rehabilitasi dan sebagainya? Pertama, apabila dia di negeri itu tidak tegakkan hukum Islam, tentu tidak akan bisa tegakkan hukum Islam, karena orang-orang yang gay dan yang lainnya dalam hukum Islam itu dihukum mati, Pak. Yeah. Tapi kalau dalam Islam yang dihukum mati pun kalau sampai ke qadhi, kalau tidak sampai ke qadhi, ya tidak sampai, tidak dihukum mati. Sekarang bagaimana nih di Indonesia ini seperti ini? Yang pertama, wajib mereka taubat kepada Allah. Wajib mereka taubat kepada Allah. Kemudian mereka harus diasingkan, dalam artian dipisahkan dulu. Supaya betul-betul ya mereka itu tidak memiliki apa namanya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah tersebut. Sebab yang namanya gay itu kan senang sama jenis. Maka kalau ia bersatu dengan laki-laki lagi, sulit untuk hilang penyakitnya. Maka yang seperti ini harus diasingkan. Iya. betul-betul supaya disembuhkan dulu penyakitnya. So dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah a'lam. Bagaimana adab berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adab berziarah ya ke makam Rasul, kalau kita pergi ke Madinah ya, jangan lupa untuk ziarah kepada ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita masuk masjid, jangan lupa untuk salat tahiyat masjid. Rasulullah sabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai ia salat dua rakaat. Kemudian segeralah ia menuju kuburan. Kemudian menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Ya, ketika kita sampai ke kuburan, kita ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Ya. Setelah itu berlalu tidak berlama-lama. Kalau di sana di sekarang ini orang yang berlama-lama biasanya dipukul. Pergi, pergi, pergi, pergi. Ya, bahkan orang yang berhenti sebentar aja sekarang tuh enggak boleh. Disuruh langsung supaya tidak terjadi kemacetan, kan karena orang yang pengen ziarah kubur tuh ribuan. Masing-masing berdiri, berdiri, berdiri, menumpuk-numpuk-numpuk bisa. Makanya apa? Ya, kebijaksanaan di sana, orang yang suruh lewat aja udah, lewat, lewat. Maka ketika lewat itu kita ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya. Ya Abu Bakar. Bagaimana cara menasihati teman dekat kita yang ada indikasi menjadi ateis? Ini antum harus kuat dulu ilmunya, Pak. Dan antum harus betul-betul bisa mengalahkan hujah-hujah dia. Antum tanya, kenapa kamu yakin adanya Allah? Saya tidak yakin. Nah, antum harus mempelajari bagaimana tata cara meyakinkan orang yang tidak yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ya. Pernah beliau mau berdebat dengan orang ateis. Kemudian Imam Abu Hanifah memberikan waktunya. Ketika hari H-nya, Imam Abu Hanifah datang agak siang. Sesampainya di tempat orang Quraisy, orang ateis, Imam Abu Hanifah berkata begini, "Maaf, saya terlambat. Karena tadi saya melihat ada papan-papan berjalan sendiri, lalu membentuk perahu besar sendiri, kemudian menaikkan dan menurunkan barang sendiri." Kata orang ateis, "Mana mungkin itu bisa terjadi? Masa perahu bisa menciptakan dirinya sendiri?" Kata Abu Hanifah, "Subhanallah. Mungkinkah langit dan bumi yang begitu besar dan rapi seperti ini bisa menciptakan dirinya sendiri? Kemana akal kalian itu?" Ya. Mungkin harus, Pak, kita itu berdebat dengan mereka itu harus betul-betul memuaskan mereka dari sisi akal. Ya. Saya punya teman, dia kerja dan partnernya orang Korea. Dia cerita ke saya begini. Waktu itu saya ketemu sama dia ngobrol lama. Saya tanya dia, "Kamu yakin ada Tuhan?" "Saya tidak yakin ada Tuhan." Kebetulan di depan dia ada korek api. Diambilnya korek api. "Mana yang lebih masuk akal kamu? Korek api ini ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakannya?" Kata orang Korea, "Ya pasti ada yang menciptakan lah, gak mungkin ada dengan sendirinya." Kata dia, "Mungkinkah langit dan bumi yang begitu besar ada dengan sendirinya? Pasti ada yang menciptakannya." Orang Korea ini bilang apa? "Kamu bikin bingung saya aja lah." "Iya Pak, fitrah manusia sebetulnya mengakui adanya Tuhan. Pasti itu. Semua manusia mengakui adanya Tuhan." Iya. Tapi itulah ketika fitrah itu sudah hancur dan rusak, sudah rusaklah ya keyakinan dia. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi apa? Khalaqtu 'ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif. Fajtalatu syayatin. Lalu setan pun merusak fitrah-fitrah mereka. Ya. Dalam siksa kubur, apakah jasad manusia masih utuh atau sudah hancur karena di waktu lama? Sementara ada jasad yang sudah bertahun-tahun masih utuh dan ada jasad yang tinggal tulang belulang. Akhi, jasad-jasad yang utuh tersebut tentunya mungkin karena kesolehan dia waktu hidupnya. Jasad para nabi tidak pernah dimakan oleh tanah. Kata Rasulullah, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kul ajsadul anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Jasad para nabi tidak mungkin hancur selama-lamanya. Bahkan waktu terjadi banjir di Uhud sana, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Ya rupanya syuhada-syuhada Uhud itu kuburannya tersingkap. Dan ternyata tubuh mereka masih utuh. Darah mereka masih segar. Itu kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Iya. Masya Allah ya Fadlul Islam, itu bisa terjadi. Lalu kalau mereka-mereka yang hancur tubuhnya dari kaum muslimin, apakah berarti mereka diazab? Ya, kita gak tahu, kita pun gak memberikan kepastian bahwa mereka diazab. Ya kita gak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas Pak, hubungan roh manusia dengan tubuhnya itu ada tiga fase. Empat fase. Fase pertama, yaitu sebelum kehidupan dunia itu di dalam janin ibu. Maka hubungan roh dan badan itu lemah sekali. Kemudian kehidupan di dunia. Maka fase di dunia itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih dominan jasad daripada roh. Di mana jasad yang mendapatkan berbagai macam nikmat. Adapun di alam kubur, maka lebih dominan roh daripada jasad. Adapun di hari akhirat, maka hubungan roh dan jasad ini sangat sempurna sekali. Makanya para ulama berbeda pendapat. Apakah dalam kubur itu yang disiksa rohnya saja atau jasadnya juga? Adapun ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwa yang disiksa itu di roh dan jasadnya. Namun roh lebih dominan. Roh demi lebih dominan. Islam, azakumullah. Ya. Syekh Albani itu siapa sih Ustaz? Syekh Albani itu, ya, beliau asalnya dari Albania. Ayahnya seorang pentolan mazhab Hanafi. Yang kemudian ketika terjadi kemelut di Albania, ya Syekh ayahnya membawa keluarganya termasuk ya Syekh Albani namanya Muhammad bin Nasiruddin. Ya, namanya ayahnya itu Nasiruddin. Ya, beliau bernama Muhammad ke Yordan di Damaskus. Kemudian di Damaskus beliau tumbuh besar. Ya, di mana beliau ya, ayahnya itu seorang pengrajin kayu, Pak. Dan juga seorang ya, apa namanya? Ahli dalam mazhab Hanafi. Dan beliau belajar guru yang pertama beliau ambil adalah ayahnya sendiri. Dari ayahnya lah beliau mempelajari mazhab Hanafi. Dan waktu itu beliau di atas mazhab Abu Hanifah. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah ya, banyak belajar hadis dari Syekh Ahmad Syakir. Demikian pula banyak belajar dari Rashid Ridha. Demikian pula ada beberapa masyayikh yang lain, saya lupa namanya. Selain itu Syekh Al-Albani rahimahullah lebih banyak hidupnya di perpustakaan. Beliau di perpustakaan satu harinya 12 jam. Mulai dari jam 6 pagi, keluar jam 6 sore. Setiap hari. Dan pekerjaan sehari-hari beliau itu beliau itu tukang jam. Beliau itu ya, kalau misalnya keluarganya sudah menipis persediaan makanannya, beliau dagang jam. Kalau misalnya sudah cukup sebulan misalnya, ya sudah, pekerjaannya tinggalin dulu sebulan di perpustakaan terus. Nanti sudah mulai tipis lagi, cari rezeki lagi. Ya, begitu Syekh Al-Albani rahimahullah. Sampai kemudian ya, keilmuan beliau pun diakui oleh ulama-ulama dunia. Diakui oleh Syekh bin Baz, Utsaimin. Ya, bahkan juhud beliau dalam ilmu hadis sangat terkenal sekali, dan beliau kemudian mendapat penghargaan dari Raja Faisal ya, akan kesungguhan beliau dalam ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi. Tapi ya itulah, beliau manusia biasa, Pak, tak lepas dari kesalahan. Tapi Pak, hanya karena kesalahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kebenarannya, jangan kemudian kita lupakan kebenarannya. Kalau antum mentakhrij hadis, mengerjat, misalnya antum lagi ujiannya, ujiannya 1000 soal. Dari 1000 soal, 10 yang salah, nilainya berapa? Hah? Dari 1000 soal, hanya 10 yang salah. Apa? 99. Mumtaz gak, Pak? Sempurna gak, Pak? Sempurna. Sekarang Syekh Al-Albani mentakhrij puluhan ribu hadis. Kalau ternyata dari puluhan ribu hadis yang salah ratusan, ya, jangan hanya karena sedikit yang 100-200 kita lupakan kebaikan yang benarnya dia. Sedangkan air saja kalau sudah sampai 2 kula tidak membuat najis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu yang akan Islam lumrah, kesalahan sebagai manusia itu lumrah, Pak, lumrah. Siapa ulama yang tidak pernah salah? Sebutkan satu saja ulama yang tidak pernah salah. Enggak ada. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah, apakah mengklaim bahwa dirinya tidak pernah salah? Enggak juga. Bahkan ulama mazhab Syafi'iyah seringkali menyelisih mazhab Imam Syafi'i sendiri. Imam Nawawi misalnya, beliau pentolan mazhab Syafi'i, tapi beliau sering menyelisih mazhab Imam Syafi'i. Ya. Demikian pula para ulama setelahnya, tidak ada satupun yang mengklaim bahwa dirinya tidak pernah salah. Ya. Ustaz Badru kenapa tidak memanjangkan jenggot? Cuma segini jenggot saya, gimana, Pak? Memanjangin gimana? Kalau pakai obat, banyak ulama memakruhkan. Ya, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan fatwa dalam Fathul Bari itu, ya, makruh hukumnya pakai obat untuk memanjangkan jenggot. Ya, gimana jenggotnya cuma segini, mau pinjam sama antum gak bisa. Pakai wig, pakai jenggot buatan juga gak boleh. Mohon penjelasan Ustaz perbedaan antara syariat dan hakikat dengan contohnya. Bapak, syariat dan hakikat itu sebetulnya dalam istilah ilmu syariat Ahlussunnah wal Jamaah, ya, itu tidak dibedakan. Dibedakan itu di dalam dunia tasawuf saja, Pak. Dalam dunia tasawuf, syariat itu adalah mereka yang wajib melaksanakan syariat-syariat. Sedangkan hakikat itu mereka yang mengenal tentang hakikat suatu syariat, katanya. Maka menurut mereka, orang yang sudah sampai ke derajat syariat hakikat tidak perlu melaksanakan syariat. Ini sebuah kesalahan, Pak. Syariat dan hakikat. Syariat adalah semua yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Salat, zakat, puasa, haji, semua syariat. Sedangkan hakikat, ya, dalam bahasa Arab dari kata hakikat, kusyai artinya mahiyatuhu. Hakikat sesuatu itu, sesuatu itu. Berarti hakikat syariat itu, syariat itu. Maka tidak bisa dibedakan antara hakikat dan syariat. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Semua manusia wajib menjalankan syariat. Nabi dan Rasul wajib menjalankan syariat. Ya, sebagaimana umat Islam wajib sholat, para nabi pun juga wajib sholat, Rasulullah pun sholat. Tapi Pak, dalam dunia tasawuf beda. Orang yang sudah sampai kepada derajat hakikat tidak wajib syariat. Jadi menurut mereka, orang yang sampai kepada derajat wali berarti tidak perlu lagi mengikuti syariat nabi. Ya. Makanya dalam dunia tasawuf itu Pak terbalik. Kalau Ahlussunnah mengatakan apa? Yang paling tinggi Rasul, setelahnya siapa? Nabi. Setelahnya siapa? Wali. Tapi dalam dunia tasawuf dibalik. Yang paling tinggi wali, setelahnya siapa? Nabi. Yang paling rendah siapa? Rasul. Makanya salah satu sentolan di ulama tasawuf berkata, maqamun nubuwati fil barzakhi fawqa ar-rasul wa duna al-wali. Nabi di alam barzakh itu katanya di atas rasul, di bawah wali. Berarti yang paling rendah rasul, di atasnya rasul, nabi, di atasnya lagi wali. Jadi menurut mereka wali itu lebih tinggi dari nabi dan rasul. Jadi wali tidak ada kewajiban ikut syariat nabi. Inilah Pak letak kesesatan yang luar biasa. Gimana? Al-Qur'an menyebutkan bahwa wali itu siapa? Allah berfirman dalam surat Yunus, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun." Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati pada hari kiamat. Siapa itu wali-wali Allah? Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali-wali Allah itu siapa? Wali Allah itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Antum semua wali Allah. Tapi wilayahnya, ya apa namanya, loyalitas Allah kepada wali-walinya itu sesuai dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Konsep wali menurut Ahlussunnah sangat jauh beda dengan konsep wali menurut tasawuf. Kalau menurut Ahlussunnah, wali itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan tasawuf untuk sampai kepada derajat wali itu harus melewati beberapa fase. Di antaranya mereka harus menyiksa dengan zikir. Sampai mereka di antara mereka berzikir itu Pak sampai pingsan. Katanya kalau sudah pingsan, ya mereka mengucapkan zikir mereka yang paling tinggi apa? Hu, hu, hu, hu, hu, hu. Pertama la ilaha illallah dulu, nanti Allah, Allah, Allah, baru sampai hu, hu, hu, hu, hu, hu, pingsan. Kalau sudah pingsan itu disebut dengan fana. Kalau sudah fana ini sudah mulai sampai ke derajat mukasyafah. Mukasyafah itu artinya terbukanya tirai yang gaib. Mereka sudah sampai, siapa yang sudah sampai kepada derajat kasyaf, ini sudah sampai tingkat tinggi Pak. Nanti sebelum derajat wali, biasanya hinting dulu dikit katanya. Iya. Makanya antum tahu, di dalam dunia tasawuf ada seorang wali yang bernama Ahmad Al-Badawi. Al-Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan biografi Ahmad Al-Badawi, beliau berkata apa? Tidak dikenal siapa dia. Namun disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ia pernah sholat tanpa wudu, sehingga orang-orang menganggap bahwa ini wali. Masa wali sholat tanpa wudu? Gimana coba? Makanya kan dalam cerita-cerita di Indonesia ini, Sunan Kalijogo kan wali. Ya. Itu tapa di pinggir kali 40 tahun sampai lumutan. Enggak sholat, enggak puasa Ramadan, enggak zakat, enggak haji, terus jadi wali. Ajib. Masa orang enggak sholat jadi wali yang benar aja, Pak? Maka ini nanti jazakumullah wa iyyakum. Ini dongeng-dongeng tasawuf semuanya. Yang hakikatnya ingin memisahkan manusia dari syariat, itu hakikatnya. Iya. Yeah. Ustaz, apa yang di surga bisa mendapatkan segala kenikmatan di dunia sebelum tercapai? Bagaimana dengan maksud dalam hadis kursi seorang yang terakhir masuk surga oleh Allah disuruh berangan-angan? Iya, silakan berangan-angan, karena berangan-angan kan termasuk doa. Dia berangan-angan ini, setelah berangan-angan Allah berikan kepada dia semua angan-angan dia dan 10 kali lipat dari itu. Kata Rasulullah, itulah bentuk surga yang paling rendah, diberikan oleh Allah dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Itu bentuk surga yang paling rendah, Pak. Iya. Gimana yang paling tinggi? Masya Allah. Bagaimana cara menasihati pemimpin amir agar menuju jalan kepada kebenaran? Akhi, menasihati pemimpin itu beda. Kenapa? Pertama, dia punya kekuasaan. Yang kedua, dia punya kewibawaan yang harus dijaga. Anda tanya sama antum, kalau antum dinasihati orang di depan orang-orang, mau gak? Enggak. Gak mau kan? Gak mau. Semua orang gak mau seperti itu. Hatta Imam Syafi'i pun mengatakan begitu. Kata beliau apa? Insahni fil firadi, tolong nasihati saya ketika saya sendiri. Wala tansahni fil jama'ah, jangan nasihati saya di depan orang. Fa innan nasihata amamal jama'ati naw'un min at-tawbih la arbus sima'ah. Karena menasihati seseorang di depan orang lain itu sama saja membongkar aibnya. Aku tidak suka itu, kata Imam Syafi'i. Fa in asaitani wa khalaqtani. Tapi kalau kamu memang maunya menasihatiku di depan orang, jangan salahkan aku kalau aku tidak mendengarkan ucapanmu. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Antum sebagai seorang lurah, lalu antum dijelek-jelekan di depan warganya, mau gak apa? Gak mau kan? Sama. Makanya dalam Islam pun demikian. Kata Rasulullah, man arada an yansah li sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, fal yakhudh biyadi, ambil tangannya, wal yakhlu bih, nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau terima, maka dia sudah melaksanakan tugasnya. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Imam Ahmad. Ya, dan hadis itu hasan dengan jalan-jalannya. Maka dari itu ya, akhi, menasihati penguasa itu berbeda. Betul, memang disebutkan dalam hadis jihad yang paling utama adalah kalimat yang hak yang disampaikan kepada penguasa yang zalim. Tapi caranya kan dijelaskan oleh hadis itu, langsung datang ke orangnya. Bukan kemudian menjelek-jelekan di mimbar-mimbar. Bukan. Ya, kan itu bukan sama sekali manhaj al-sunnati wal jamaah. Sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Wabillahi taufik. Semoga yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan yang benar semuanya dari Allah. Dan yang salah adalah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.